Selamat malam Kompas TV, boleh minta tepuk tangannya dulu? Mantap. Ya teman-teman, kenalin nama gue Ipin, gue dari Bekasi, gue anak seorang pedagang sayur. Gue pernah baca berita, beritanya tuh kayak gini. Kangkung dianggap sayuran berbahaya di Amerika hingga dilarang oleh undang-undang. Ya Allah, Amerika lebay banget ya. Negara doang maju, tapi takut sama sayuran letoy. Dan gara-gara berita ini, nyokap gua jadi males mau buka cabang di Amerika. Iyalah, takutnya nih ya, lagi enak-enak dagang, ditangkap sama FBI. Terus masuk koran, nama korannya Radar California. Katanya di sana tuh kangkung berbahaya karena dianggap hama. Ya Allah, kangkung hama. Hama mah tikus, ya gak? Walang sangit, temen minjem duit. Itu baru hama. Apalagi kalau gak dibalikin, wah harusnya langsung dibasmi. Nih mas, minjem duit ya? Balikin. Basmi aja kalau gak dibilang. Mantap ya. Di sana dianggap hama, di sini mah ya Allah kangkung cuma bikin ngantuk ya. Tapi tetap orang-orang pada suka. Di warung gua, kangkung itu jadi sayuran best seller. Sayuran beser, bahkan sampai ada yang pre-order. Bude, besok mesen kangkungnya 10 ikat. Oke, okay. Pre-order coy. Tapi ya gitu, efeknya warga sekampung jadi gak produktif. Tidur mulu. Tukang toprak lagi ngulek, tidur. Hansip lagi jaga, tong, tidur. Maling mau ngambil TV, tidur. Yang gak enak kalau Pak RT ngajak gotong royong. Disuruh ngumpul, Pak RT doang yang datang. Warganya pada tidur. Kan kasihan Pak RT jadi gagal ngajak tidur warga sekampung. Iya. Tapi jujur ya kalau gue nih ya, kalau gue makan kangkung tuh gak pernah ngantuk. Kenapa? Karena gue makan kangkung dorongannya kopi. Kopinya Torabico Cappuccino ala kafe. Cocok nih gue jadi brand ambassador. Kalah Iwan Fals mah. Iya. Dan iya teman-teman. Dan di sana tuh isi undang-undangnya pokoknya tidak boleh ada transaksi jual beli kangkung. Weh. Untungnya undang-undangnya cuma berlaku di Amerika. Coba kalau di Indonesia juga berlaku. Weh, bisa repot nyokap gue. Jual kangkung udah kayak jual narkoba. Udah. Udah. Barang ada. Apaan? Kungs. Ada nih barang baru, mau beli berapa ikat? 3 ikat berapa? 5.000. Ah, mahal banget, kemarin gak segitu. Lagi langka boy barangnya. Ngeri, lagi banyak intel. Ya udah gitu kan. Eh Bude, ini gimana cara makainya? Ditumis. Kalau enggak dicah. Dicah diapain? Cah, masa lu enggak tahu? Terima kasih, gue Ipin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Ipin. Bro. Bro. Ada enggak nih, Bro? Ada apa? Ada, Bro. Hah? Tapi layu. Gak apa-apa, Bro. Gue seneng yang layu, Bro. Udah pengen lemes-lemes nih, Bro. Oh, iya. Tapi tadi Ipin cerita katanya dia paling kesel kalau misalnya teman ada yang minjem duit ya. Aku juga kesel tuh, Ipin, kalau misalnya ada teman yang minjem duit gitu. Kenapa? Apalagi dia balikinya gak sesuai waktunya gitu kan. Misalnya, itu ngeselin banget gitu. Contohnya dia minjem hari Jumat gitu kan, janji balikin hari Sabtu depannya gitu kan. Ternyata dia udah balikin hari Senin. Ya kan cepet. Kan cepet. Itu kan cepet. Kan cepet dong. Tapi saya kesel aja, kesel saya. Sabar. Kalau gak lucu marah-marah aja. Iya. Oke. Mantap. Oke, kalau gitu kita dengar komentar dari Dewan Juri, silakan Pak De Indro. Ya, Ipsi. Salah. Bukan ya, lain ya. Bianca. Ipin. Nah, gue seneng banget soalnya sekarang balik lagi. Kemarin lu di depan prajurit angkatan udara, diem banget. Gak ada usahanya sama sekali. Beneran dah. Gak ada usahanya sama sekali. Soalnya udah ada. Padahal kan gak mungkin kalau di angkatan udara. Di polisi masih lu takut gak apa-apa deh. Dia pistolnya langsung di pinggang. Kalau angkatan udara kan pakai pesawat. Lama. Iya, Pak De. Manasin dulu pesawat, terbangin. Lu kan kecil banget kalau dari pesawat, susah nembaknya. Gak usah takut. Iya, Pak De. Terima kasih, Pak De. Auranya balik lagi ngebahas AU. Ipin, aku seneng banget yang kali ini. Keren, tepuk tangan dulu buat lu. Walaupun aku masih ngelihat kamu masih mungkin gak dalam taraf grogi, tapi mikir keras. Masih kelihatan dari matanya kamu mikir keras banget dan beberapa kali kamu tergagap-gagap. Itu harus hilang sama sekali. Gua gak mau denger kayak gitu lagi. Insya Allah kalau lu bisa bertahan terus, gua gak mau denger itu. Gak mau lihat itu, oke? Okay? Karena harusnya lu bisa. Kemajuannya bagus banget menurut gua daripada kemarin-kemarin. Ya, kemarin lu benar-benar gak bisa menguasai diri lu sendiri. Tadi lu berhasil menguasai diri lu sendiri walaupun kayaknya susah payah banget, keras banget. Terus... aku mencatat konsentrasimu buyar ketika mau ngomong apa terus orang ketawa terus lu ikut ketawa gitu. Lu ngomong apa terus lu ikut ketawa. Jangan sampai itu. Ya, jangan sampai. Itu kelihatan banget lu gak konsentrasi jadi. Tadi cuman apa gitu kayak celetukan atau ketawa kecil kayak gitu. Lu ikut ketawa lagi menurut aku ini kompetisi buang-buang waktu banget. Aku sih nyatet itu tapi pemilihan untuk ending punchline keren banget. Keren banget. Kali ini keren banget. Makasih, Pak De. Thank you, Pak De. Awe, silakan Awe. Bang Awe, silakan. Maaf nih, barangnya bagus banget kungsnya. Bagus ya. Kungsnya Pak De. Luar biasa ya. Ipin. Iya, Bang. Iya, benar sih kata Pak De ya. Gua ngerasa lu tuh masih dari awal nih udah kelihatan tuh muka lu biru banget dah. Beneran. Emang dari lahir biru deh kayaknya mukanya. Misalnya. Oh. Kayak gemblong bener. Pak panik gitu maksudnya kelihatan gak enjoy gitu. Padahal gue senang dengar materinya. Karena kan gue juga mentoring lo jadi gue ngeliat ada pancaran-pancaran yang kemarin menurut gue masih level 1 sekarang tuh udah naik. 1/4. Enggak, udah naik level 2, level 3 gitu. Jadi sebenarnya udah harusnya udah nyaman tadi gitu. Cuman gak tahu kenapa itu tadi jadi masih... banyak yang kayak mikir, kelihatan banget mikirnya. Kayaknya lu terlalu menghafal materinya gitu. Materinya tuh tidak dipahami. Karena kalau lu paham materi, lu tuh bisa nyeritain tanpa harus mikirin ini ngomong apa gitu. Dan kali mungkin adalah lebih dipahami aja maksud yang lu pengen lu tarakan apa, itu sih. Yep. Terima kasih, Ben. Makasih, Bang. Terima kasih, Bang Awe. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Bang Awe ini juga mentor dari Suci 8 ini. Yes. Makanya dia tahu banget perkembangan materi-materi dari... Enggak, jangan gitu dong. Aku tahu banget. Kamu membani saya ya? Enggak, disuruh di feeding. Oh, yaudah. Saya enggak tahu dia ngapain aja semalam. Iya, begitulah ya pokoknya ya. Dia tahu banget perkembangan materi. Oke, baiklah. Dan berikutnya silakan komentar dari Calontong. Bin, saya serius ya. Kamu kan tim saya. Asik. Jangan bikin malu orang tuamu. Apa hubungannya antara tim sama orang tuanya dia? Orang tuanya dia sama saya, ya lumayan sama-sama tua. Oh alah. Jadi intinya gini, Pan. Pin. Ipin. Bukan Ipan. Ipin. Bukan Ipan. Kalau Ipan Seventeen vokalisnya. Kata mentornya sendiri bilang katanya ada progres. Iya kan? Iya. Levelnya dulu satu, sekarang dua, tiga. Masa tetap Ipin? Oh benar juga. Ipan dong. Oke, silakan komentar buat Ipan. Jadi kalau saya melihat memang ada benar ya. Pertama kali saya lihat Anda tampil di depan situ dan sekarang itu jauh beda. Jauh beda. Mungkin Anda merasa lebih nyaman. Walaupun saat kemarin juga di TNI AU beda juga. Ya. Karena saya melihat ada kesulitan tersendiri di sana. Tapi di sini saya lihat Anda lebih nyaman. Mudah-mudahan seperti yang dikatakan AW yang benar. Kalau mau berkomedi itu, kalau Anda mau berkomedi, mau mendeliver sesuatu, Anda harus tahu, paham dulu persis apa yang akan Anda sampaikan. Makanya kayak, siapa sebelahmu yang gede gini? Hipsi. Ipin, aku nanya Ipin, kamu ngapain noleh? Iya. Hipsi. Kira masih ada orang, Cak. Nah, host seperti Hipsi dan Bianca ini, sebagai host, mereka diberi cue card ya. Cue card itu kalau baru dibaca ketika di panggung, dan ketika dipahami sebelum naik ke situ, itu outputnya beda. Ya enggak, benar enggak? Hostnya yang merasakan enggak? Bener. Kalau Anda baru terima cue card di atas panggung, membacakan itu rasanya beda, kita menerimanya juga. Anda menyampaikannya juga beda dengan ketika Anda sudah paham urut-urutannya, paham step-stepnya sebelum naik ke panggung. Benar, Cak. Stand up juga persis seperti itu. Anda jangan geer, saya tidak menilai Anda, Hipsi. Saya menilai Pin. Iya, Cak. Benar, Pin. Ya. Nah, gitu dong. Pin ya, materi itu tidak ada yang berat, tidak ada yang ringan. Materi itu ketika kita siapkan dengan baik-baik, semuanya akan menjadi mantap. Bobotnya akan menjadi mantap ketika kita persiapkan. Jadi bukan on the spot misalnya ya. Tapi ketika kita sudah menyiapkan detail materi itu apapun, bahkan logika yang sebenarnya tidak lucu pun ketika kita siapkan sedemikian rupa bisa jadi lucu. Intinya ya, kita ini concern banget dengan perkembangan dari komika yang tampil dan berkompetisi di sini. Karena bagaimanapun juga kita harapkan adalah setelah kompetisi ini Anda bisa berkarir dan berkarya di dunia stand up comedy. Itu harapan kita, makanya Amin. Kita intens banget. Tepuk tangan, dan menurut saya kamu sudah ada peningkatan, benar kata Mas Indro, Awi sebagai mentormu juga pasti paham, dan good job. Terima Ipin. Kasih, Cak. Halo, gue Ipin dari Bekasi. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Stand Up Kompas TV. Dan selalu saksikan Suci 8 setiap Sabtu jam 7 malam.